Aduh. Yang aman. Ini terlebarnya. Lo balangor teh mereka rilis kan. Ini tante ngerti. Dan lo gak rilis kalau pano bangor mah kan. Ngawan mah dah. Ya, seru awe kan. Panona alus, irung alus, niwir alus. Ditempok, diharap, dikikir, mani mulus. Hanya kepisan kalakuan siga setan. Gunta ganti jalu tesirikna ungami. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Siga nama ngerasa asa ai hade rupa jang omay. Bisa payu kasasaha tungtung na jadi cilaka. Telah kita kulit kelir koneng cangkang jauh. Kuntun na bodas di pungetariku. Tiwir berem-berem jawer hayam. Panon coklat kopi susu. Imu murah keblek hirup daik jadi runtah. Ulah bangga bisa guntakan di jalu pemojeng poho di baju. Kawas hirup zaman batu webahora. Isin atau karena bulu cundek. Panona alus, irung alus, iwir alus. Ditempok, diharap, dikikir, mani mulus. Hanya kepisan kalakuan siga setan. Gunta ganti jalu tesirik na ungal minggu. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Siga nama ngerasa asa aing hade rupa merenjang omah. Bisa payu kasasaha tungtung nak jadi cilaka. Kulit kelir koneng cangkang jauh. Untuna bodas tipung tarigu. Tiwir berem-berem jawer hayam. Panon coklat kopi susu. Imu murah keblek hirup daik jadi runtah. Ulah bangga bisa guntakan di jalu pemojeng poho di baju.